Tahukah Anda, kekuasaan raja terletak bukan di istana, juga bukan pada pasukan yang dimilikinya, tak juga meterai yang menjadi tanda stempelnya. Tapi kekuasaan raja sejatinya ada pada hikmat yang dia punya. Hakim memutuskan bukan palu yang berguna, tapi di balik palu, bijaksana membuat putusan. Itu menjadikan dia seorang hakim. Tidakkah bisa Anda pikirkan, seorang bangsawan ternyata terhormat bukan karena tumpukan hartanya, lagi-lagi hikmat yang dimilikinya. Ya, hikmat akan memberi kepada kita nasihat, hikmat akan memberi kepada kita pengertian, hikmat akan terus melengkapi tiap langkah-langkah hidup kita, membuat kita jadi punya nilai yang tinggi. Jangan pernah bangga karena engkau seorang bangsawan yang kaya raya. Jangan pula terlalu menjadi jumawa karena kau dikenal hakim besar, agung pula. Bahkan kalaupun kau raja, tak perlu menjadi besar kepala dan berpikir engkau sudah segala-galanya. Karena jabatanmu tak akan pernah berguna kalau bijaksana tak ada dalam hidupmu. Dan bijaksana tak akan pernah datang karena hikmat adalah sumbernya. Miliki itu, maka bergunalah jabatanmu. Miliki semuanya, maka berhargalah dirimu. Untuk apa engkau menjadi raja tapi dicemooh oleh rakyat kebanyakan di istana? Untuk apa pula engkau menjadi bangsawan kaya raya tapi tiap mata memandangmu penuh curiga? Hakim tapi justru digugat masa. Semoga engkau berhikmat untuk tahu di mana letaknya kekuasaan yang sesungguhnya.